Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita masih dimudahkan untuk kembali bermajelis ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya kesempatan untuk seorang duduk menuntut ilmu, mempelajari Alkitab was Sunnah adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jal yang wajib untuk kita syukuri. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membahas sebuah pembahasan yang kita butuhkan, yaitu pembahasan tentang sebab seorang mendapatkan keberuntungan. Tentu saja sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni ahlu sunnah, ya, di dalam menilai sebuah perkara harus menggunakan Alkitab was Sunnah, termasuk di dalam menilai, ya, apa itu keberuntungan, apa itu kebahagiaan, ya. Yang menjadi pegangan adalah Alkitab was Sunnah. Karena di dalam keduanya lah al-usmah. Ya, Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Keduanya adalah wahyu Allah Azza wa Jal. Baik Al-Quran atau Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga semua yang dikabarkan di dalam keduanya adalah hak. Ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak diragukan. La raiba fih hudalil muttaqin. Al-Quranul Karim, wahyu Allah Azza wa Jalla, la raiba fih. Tidak ada keraguan sama sekali. La syakka fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi, ya, orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti itulah seharusnya seorang muslim di dalam menilai segala sesuatu. Agar tidak salah, agar tidak menyimpang, termasuk di dalam menilai keberuntungan, al-falah. Maka mari coba kita lihat, ya, salah satu nusus dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyebutkan tentang siapa orang yang beruntung itu. Beliau mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qad na'ahu Allahu bima atah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qad aflah, sungguh telah beruntung. Man aslama, seorang yang masuk Islam, seorang yang mentauhidkan Allah. Waruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki oleh Allah, sesuatu yang bisa menutup hajatnya. Ya. Tidak berlebih, tidak berlimpah, namun sesuatu yang bisa, ya, menegakkan tulang-tulang punggungnya, ya, bisa tegak untuk berbuat, untuk beramal soleh. Nah, diberi oleh Allah kafafan, sesuatu yang membuat dia cukup dan tidak meminta-minta kepada manusia. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan menjadi beruntunglah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala qanaah, ya, atas apa yang Allah berikan kepadanya. Iya. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita diingatkan, dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya di sana ada asas, pondasi-pondasi keberuntungan, pondasi-pondasi al-falah. Ya. Jadi pondasi al-falah, keberuntungan itu ada tiga ini disebutkan dalam hadis. Ya. Naam. Yang pertama adalah al-Islam. Hadza aslul usul wa aslul usus. Ini adalah pondasi dan asas keberuntungan. Tidak ada yang mendapatkan keberuntungan, ya, kecuali seorang harus masuk dalam agama Islam. Ya. Dialah orang-orang yang beruntung. Islam yang dimaksud di sini adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah azza wajalla. Ya. Karena makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Seorang tunduk berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, ya, mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi inilah asas yang pertama yang dengannya seorang akan mendapatkan keberuntungan yang hakiki, masuk ke dalam Islam. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya. Wa taqada bi qalbih. Kemudian dia meyakini dalam hatinya, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Dan dia betul-betul dalam kehidupannya, dia tunaikan ibadah hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berdoa, isti'anah, istighasah, isti'adzah, hanya kepada Allah, azza wa jalla, bernazar hanya kepada Allah. Inilah orang-orang yang berbahagia. Nah, dan kalau yang pertama ini dia sudah mendapatkan, yang berikutnya, ya, tabak, ya, tambahan. Ya. Yang paling penting adalah yang pertama ini. Kalau seorang tidak mendapatkan poin yang pertama ini, asas ini, maka dia bukan orang-orang yang beruntung. Ya. Coba lihat Qarun, Fir'aun, Haman, ya, Sonadid, Quraisy, para pemuka-pemuka Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal. Allah beri mereka dunia. Allah beri mereka, ya, emas, perak yang melimpah. Pengikut yang banyak. Ya. Kekuatan duniawi yang orang terkagum melihatnya. Bangunan-bangunan yang megah yang mereka buat. Kagum manusia itu menyaksikan. Tetapi, ya, kekayaan itu, harta itu, emas dan perak itu demikian cepat meninggalkan manusia. Kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa'asbaha hashiman tadruhur riyah wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Demikian cepat dunia itu hilang. Ibarat hujan yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalata bihil ard, kemudian bercampur dengan bumi, dengan tanah, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman yang demikian cepat tumbuh, demikian cepat berbunga. Orang demikian terpesona melihat bunga-bunga itu. Namun ternyata hanya sejenak. Tiba-tiba ya kering. Ya, menjadi kering, kemudian terbang dihembus angin, seakan-akan tidak pernah ada. Taib. Sehingga ma'asyiral muslimin, bersyukurlah kita semuanya mari kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Karena Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita nikmat yang agung, nikmat yang besar, yaitu Islam. yang wajib kita syukuri, wajib kita jaga. Karena selebihnya, ya, kalaupun kita mendapatkan kesulitan, kesempitan di dunia, ya, seorang akan menghadapi itu semuanya dengan iman, dengan Islam. Ya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, baik bagi seorang muslim. Baik bagi seorang mukmin. Ya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perlu kita ingatkan terutama di saat ini, di masa wabah, ya. Di masa kita berdiam diri di rumah, ya. Banyak berkurang, ya. Kemampuan kita untuk bergerak, bekerja, ya, berpenghasilan, ya. Banyak pengaruh. Nah, siapapun merasakan pengaruh ini. Ya. Baik, maka ketika seorang merasa sempit, ya, di masa-masa seperti ini, rezekinya merasa sempit, kehidupannya, baik, jangan itu yang menjadi pandangan utama. Coba lihat apakah Allah telah memberikan kepada kita Islam. Ya. Itu dulu diingat, itu dulu dilihat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, ya, di masa-masa seperti ini, ya, kita diberi Islam. Dan yang merasakan musibah atau wabah virus COVID ini bukan hanya kaum muslimin. Ya, kufar, orang-orang Amerika, ya. Ya, orang-orang Cina, orang-orang Itali, yang kebanyakan mereka kufar, pun merasakan. Sama-sama merasakan, sama-sama sakit, sama-sama sengsara, dalam arti mendapatkan kesusahan, kesulitan dalam urusan dunia. Tetapi bedanya, Allah memberikan kepada kita Islam, yang dengan itu hendaknya seorang bersyukur kepada Allah. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang melupakan pemberian Allah, nikmat Allah yang sangat besar ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, termasuk di antara, ya, sebab falah, ya, keberuntungan, tentunya ini datang setelah yang pertama. Yang pertama adalah asas, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, karena kita hidup untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adapun yang kedua adalah, ya, waruziqa kafafan. Seorang akan berbahagia ketika diberi oleh Allah kafaf. Kafafan yakni sesuatu yang mencukupi kebutuhan pokok dia. Ya, sehingga dia tidak minta-minta. Ya. Tidak menengadahkan tangan, mendatangi satu pintu ke pintu yang lain, mengetuk pintu, saya minta nasi. Saya tidak lapar, saya sudah tidak makan 4 hari, lapar, tolong beri saya, ya, nasi. Ya, apa sajalah yang ada. Nah, kalau nasi tidak ada, tolong beri saya, walaupun hanya bolet, muntul, apa. Nah. Sampai minta-minta. Nah, ini tidak dipungkiri ketika seorang mendapatkan yang seperti itu, sempit hidup. Ya. Coba lihat kita semuanya, ma'asyiral muslimin. Ya. Baik. Kalau kita masih diberi oleh Allah Azza wa Jal, ya, kesempatan untuk kita makan, ya, ya, itu adalah sesuatu yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak berlebih. Kita tidak memiliki istana yang berlebihan. Kita tidak punya sesuatu yang banyak, tidak. Tetapi sesuatu yang cukup. Ya. Sesuatu yang kita bisa memanfaatkan untuk makan hari ini. Ya. Besok alhamdulillah masih ada. Ini yang dimaksud dengan kafaf. Yang menjadikan kita tidak meminta-minta. Ya. Sana kemari. Ya. Taib tentu merupakan kesedihan dan kesempitan kalau seorang meminta ke sana kemari. Ada orang yang seperti itu. Ya. Tidak ada kecukupan. Tidur di bawah jembatan, kadang mencari makan di sampah. Ada yang seperti itu. Bukan orang gila. Nah, tapi tidak ada kecukupan. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang apa namanya, bisa menjadikan kita cukup dan tidak meminta-minta kesana kemari, ini sesuatu yang besar dari Allah Azza wa Jal. Kemudian bukan hanya itu, yang ketiga ini yang penting. Ya. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Kemudian Allah jadikan, ya, dia qanaah, ya. Qanaah itu ridha, ya. Ridha dengan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Allah memberikan dia sesuatu yang dengannya dia tidak minta-minta. Tapi tidak qanaah, ya, tidak bahagia. Ya. Taib. Alhamdulillah saya punya, ya, gambaran ada makanan untuk hari ini, besok juga masih menyimpan, ya, besoknya Allah alam, kita tidak tahu, ya, tapi hari ini ada, besok ada, ya, taib, kita tidak minta-minta dan diberi oleh Allah ridha dengan itu. Nah, ini ridhaan, qanaah, ya. Kalau tidak qanaah, ya, akan mengeluh, ya. Kalau tidak qanaah, ya, dia tidak akan bahagia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ketiga ini qanaah. Dan di antara sebab untuk kita mendapatkan qanaah, ya, kita tutup dengan permasalahan ini. Yang pertama adalah tentunya doa, minta kepada Allah. Ya. Taib, minta keridhaan atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki, ya. Taib. Kemudian yang kedua, ya, di samping kita banyak berdoa kepada Allah, ya, baik, juga kita banyak melihat bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam. Ini penting. Baik. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Aisyah, ya. Tamurru bin nabiyyi salasatu ahillah wala yuqidu fi baitihi naron. Pernah berlalu 3 bulan, ya, 3 bulan rumah Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada api yang menyala. Yakni makanan beliau hanya air dan tamar, ya. Hanya air dan korma. Nah, tidak bisa memasak gandum sebagaimana orang biasa masak gandum, ya. Beliau sangat suka dengan yang namanya apa namanya? Hais, nah, hais itu tamar yang dicampur dengan gandum. Nah, sebagaimana beliau juga suka dengan yang namanya sarid, sarid yaitu daging, ya, dicampur dengan kurma, ya, di apa namanya, dilembutkan, ya, dicampur dengan minyak samin. Wah, ini lezat sekali. Nah, namanya sarid. Ini makanan yang paling utama ketika itu. Ya, pernah Nabi bersabda tentang istri beliau Aisyah, "Fadlu Aisyah 'ala sa'irin nisa ka fadli sarid 'ala sa'irit ta'am." Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan sarid, yakni jenis makanan tadi, dibandingkan dengan seluruh makanan yang lain. Ya, karena memang ini makanan yang paling utama. Ya. Taib. Dari sisi nutrisinya lengkap, ya. Korma jangan ditanya nutrisinya, ya. Daging jangan ditanya juga nutrisinya, ya. Kemudian gandum, ya, juga sebaik-baik makanan, dicampur, diaduk, ya, lembut, ya, sehingga ketika masuk ke dalam perut pun sudah mudah, ya, mudah diserap, ya. Maka inilah makanan yang memang yang paling afdol ketika itu. Tapi ternyata tidak ada di tempat Nabi alaihi salatu wasallam. 3 bulan tidak menyala api. Tidaklah yang beliau makan kecuali aswadan. Aswadan yakni tamar, korma, itu pun bukan yang bagus, dan apa namanya? Dan air. Nah, wallahu alam. Kalau kita hanya makan itu, kurma dan air. Baik. Sepertinya belum ada yang pernah mencoba. Ya. Kalau makanan pokok kita mungkin, ya, hanya nasi dan garam. Ya. Baik. Nasi dan garam. Nasi dan garam. Itu saja. Nah. kurma makanan pokok, ya, beras juga makanan pokok, nasi dan garam saja barangkali. Ya, mungkin pernah kita seperti itu, tapi 3 bulan tidak menyala api. Baik. Lalu apakah Nabi tidak bahagia? Jawabannya beliau orang paling bahagia, tidak diragukan. Ya, as'adun nas, orang yang paling berbahagia beliau. Kenapa bisa demikian? Al-qona'ah, itu tadi. Qona'ah, sedikit yang disyukuri, sedikit yang diridhai, itulah yang menjadikan seorang bahagia. Nah, wabillahi taufik. Ini sebab yang kedua. Melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam hidup. Adapun kita alhamdulillah, ya. Tapi sekurang apapun kita tinggal di negeri Indonesia namanya. Kita nanam apa saja tumbuh itu ya namanya. Nah. Taib. Apa itu namanya? Ada bulet ya kan, muntul kan luar biasa kan namanya. Ditancap-tancapkan ada keluar itu apa namanya? Ya, bisa kita makan ya. Air banyak. Nah, di sana di tanah Arab. Nah, air susah. Kita di sini Masya Allah air berlimpah ya. Nah, berbuat saja, bergerak saja, bismillah, kita akan diberi oleh Allah buah-buahan luar biasa ya. Nah, banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Maka coba lihat bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah banyak melihat orang yang lebih rendah dari kita. Ini poin juga penting agar kita bisa qanaah, kita bisa bersyukur ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah oleh kalian orang-orang yang lebih rendah dari kalian ya. Sesusah apapun kita, sesulit apapun kita, kalau kita mau melihat ke bawah, masih banyak orang yang lebih sulit, masih banyak orang yang lebih susah ya. Baik. Semiskin apapun kita ya, seberat apapun apa yang menimpa kita berupa kesempitan dunia, kalau kita mau ingat, kalau kita mau melihat, kalau kita mau melihat ke bawah, masih sangat banyak orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia ya. Kita masih diberi banyak oleh Allah, taib, akal, kesehatan ya, Al-Qut, yakni makanan yang pokok yang kita masih bisa. Nah, insya Allah masih ada. Nah, taib. Kalaupun terpaksa kita tidak punya, kita bisa pinjam. Ya. Loh, Rasul pun pinjam. Ya. Rasul wafat dalam keadaan punya hutang. Punya hutang, namun pakaian beliau tergadaikan kepada seorang Yahud. Ya. Nah, beliau meminjam apa namanya gandum untuk beliau dan 9 istri beliau untuk nafkah istri-istri beliau. Beliau hutang gandum kepada orang Yahud ya, dan beliau apa namanya gadaikan baju perang beliau. Beliau wafat dalam keadaan beliau punya hutang, tetapi hutang yang tergadaikan yakni ya, ada yang digadaikan pakaian atau baju perang beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini masih muda. Masih dimudahkan kita insyaallah taala. Apa yang kita sampaikan ini ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah jelas hak. Nah, tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada keraguan. Inilah kebenaran. Tinggal masing-masing kita ya. Ini sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, mudah untuk kita bahas bersama. Ya. Adapun pelaksanaannya ya, tidak ada yang bisa kecuali mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita semuanya mutalabun, kita semuanya dituntut untuk melaksanakan hadis ini. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan qad aflaha man aslam, sungguh telah beruntung orang yang ya, mentauhidkan Allah yang masuk Islam, ya, berlepas diri dari syirik. Wa ruziqa kafafan, kemudian diberi oleh Allah rezeki, sesuatu yang menyelamatkan dia dari meminta-minta. Ya, kafafan di sini itu sesuatu yang ya cukup untuk ya membuatnya tegak. Nah, kekenyangan juga tidak, ya. Lapar juga tidak, cukup, hanya cukup saja ya untuk dia bisa tegak. Itu saja, lebih tidak. Ya, tidak bisa untuk berlebihan, tidak ada. Ya. Diberi oleh Allah kafaf, sehingga dia tidak minta-minta ke sana kemari. Ya. Bahkan mungkin orang seperti ini dianggap kaya raya, mungkin. Ya. Para sahabat banyak yang menganggap kaya. Ya. Taib. Manusia menganggap mereka kaya. Kenapa? Karena tidak minta-minta. Ya. Qana'ah. Nah. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan dia qana'ah, ridha dengan apa yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jal. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis azim, hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung, ya, dari Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pengingat kita semuanya, termasuk di masa-masa yang seperti ini, terlebih di bulan Ramadan. Mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan apa yang Allah ridhai. Semoga Allah memberikan taufik kepada penguasa kita, ya, untuk melakukan apa yang Allah ridhai, nah, maslahat bagi kaum muslimin. Dan semoga Allah Azza wa Jal segera mengangkat wabah yang menimpa ya manusia saat ini secara umum, dan juga Allah Azza wa Jal angkat secara khusus atas kaum muslimin. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga masajiduh, masjid-masjid Allah kembali ya dikunjungi oleh kaum muslimin, ummarul masajid, orang-orang yang makmurkan masjid, dan semoga talabatul ilmi, para penuntut ilmu juga dimudahkan untuk kembali melangkahkan kaki-kaki mereka ke ma'ahid, ma'ahad ahli sunnati wal jamaah, untuk mereka membaca Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sedikit barangkali yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.